yuraji'uha, kan begitu. Itu pada talak pertama dan talak kedua. Sang suami diberikan hak untuk merujuk kembali. Maka itu dari suami murni. Yuraji'uha. Fa'ilnya dhamir mustatirun fihi taqdiruhu huwa. Yuraji'uha, huwa yuraji'uha. Tetapi di sini perhatikan, setelah dia nikah dengan orang lain, kemudian cerai kembali, kata Allah, fala junaha, tidak mengapa, an yataraja'a, untuk keduanya saling rujuk. Artinya apa? Dhamirnya sekarang tidak kepada si bekas suaminya, tetapi dhamirnya kembali kepada kedua-duanya. Ayyataraja'a. Dengan alif. Alif nain. Dengan alif yang menunjukkan dua. Ayyataraja'a. Tidak mengapa keduanya untuk saling rujuk. Karena sekarang bukan lagi haknya dia. Sekarang masing-masing punya hak. Suami mau rujuk. Kalau si wanita tadi tidak mau, tidak bisa. Demikian pula sebaliknya. Tetapi kalau kedua-duanya ingin rujuk, maka itulah yang dikatakan an yataraja'a. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Mudah-mudahan terjemahan dalam bahasa Indonesianya benar. Sebab di sini bukan lagi rujuk maknanya. Mengapa bukan lagi rujuk maknanya? Karena rujuk sudah menjadi istilah. Suami menceraikan istrinya kemudian merujuk kembali. Kalau sekarang sudah bukan istrinya sama sekali. Maka makna ayataraja'a, saling ingin kembali, maknanya menikah lagi, melamar lagi, menawarkan lagi, maukah aku nikahi engkau kembali. Itu makna ayataraja'a. Karena dhamirnya tidak lagi kepada suami atau kepada bekas suami, tetapi dhamirnya kepada kedua-duanya. Berarti mengadakan akad kembali seperti pertama sebelum dia menikah. Itu pun in dhanna an yuqima hududallah. Kalau keduanya menduga akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Demikianlah atau itulah hukum-hukum Allah, batas-batas Allah yang Allah jelaskan untuk kaum yang mau memahami. Atau untuk kaum yang memiliki ilmu. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Jika kalian mencerai istri-istri kalian dan sudah sampai pada batas iddahnya, sudah hampir habis masa iddahnya, maka ada dua pilihan buatmu. Yang menceraikan istrinya dan masa iddahnya sudah hampir habis. Salah satu quru. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau mau dipegang kembali, maka pegang dengan baik. Artinya dirujuk kembali dengan baik. Atau kalau mau dilepas, sarrihuhunna bima'ruf. Dilepas dengan baik pula. Dengan diberikan hak-haknya. Dengan diberikan mut'atut talak. Dengan tetap dijaga hormatannya. Wala tumsikuhunna diraran lita'taju. Kata Allah, jangan kalian memegang mereka hanya untuk membuat madarat. Kalau ingin dilepaskan, lepaskan dengan baik. Kalau ingin dipegang, dipegang dengan baik. Jangan dipegang hanya karena ingin membuat mabarat. Cerai. Sampai sudah hampir 3 bulan, dirujuk kembali. Bukan karena ingin baik, tidak. Tetapi karena ingin dirar. Menyakiti dia, menyusahkan dia. Bukankah kalau wanita sudah dicerai, lepas dari suaminya, bisa jadi dia akan mendapatkan suami yang lebih layak, yang lebih baik. Akan menjadi atau mendapatkan suami yang lebih cocok. Mungkin sama-sama baiknya tapi lebih cocok. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kalau ditahan di masa iddah, orang lain enggak bisa melamar, enggak bisa merujuk. Karena bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Karena suami-suaminya masih berhak. Karena masih masa iddah. Dibiarkan tersisa 3 bulan, setelah itu dirujuk kembali. Waktu dirujuk kembali, diceraikan kembali. Ditunggu lagi sampai 3 bulan demikian. Ini namanya diraran. Maka Allah katakan wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, untuk kalian melampaui batas-batas hukum Allah, untuk kalian langgar syariat Allah. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, siapa yang melakukannya maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kedzaliman itu tidak menimpa kecuali dirinya sendiri. Kejahatan itu tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Maka Allah katakan zalama nafsah, dia mendzalimi dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kedzalimannya. Dia akan mendapatkan ancaman azab yaumul qiyamah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan jangan mengambil ayat Allah sebagai bahan olok-olok. Jangan menjadikan ayat Allah sebagai bahan main-main. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah. Ya'idzukum bih, yang Allah berikan mau'izah kepada kalian dengannya. Ingatlah nikmat Allah itu. Nikmat diberi ilmu, nikmat diberi Al-Qur'an, nikmat diberi hikmah, hikmah melalui lisan Rasulullah SAW juga hikmah merupakan nikmat. Kenikmatan. Wa dzkuru ni'matallah 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, dan apa-apa yang Allah turunkan atas kalian dari kitab dan hikmah yang Allah peringatkan kalian dengannya, yang Allah nasihatkan kalian dengannya, yang Allah berikan mau'izah untuk kalian dengannya. Masya Allah. Dan tentu yang namanya mengingat nikmat adalah mensyukurinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim, dan ketahuilah bahwa Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita baca tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Yaqulu taala, Allah berfirman, fa in talaqaha ay at-talqah ats-tsalitsah. Jika kemudian dia ceraikan, ini masih berkait dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya menyatakan at-talaqu marratan. Talak itu dua kali, kata Allah. Maka ayat berikutnya fa in talaqaha, kalau sudah dua kali kemudian menceraikan kembali, berarti apa? Yang ketiga. Berarti yang ketiga. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka tidak halal baginya untuk merujuk kembali. Sudah bukan haknya lagi. Hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai dia menikahi suami lain. Nikahan sahihan yata'uha. Yang dimaksud nikah adalah nikah yang benar-benar nikah. Sahih. Yang benar-benar diperlakukan sebagai istrinya. Artinya ada jima' yata'uha. Yata'uha ayu jami'uha. Untuk apa kata-kata ini dari Syekh Sa'di rahimahullah? Untuk menunjukkan bukan nikah-nikahan. Bukan nikah bohongan yang mereka rencanakan hanya untuk menghalalkan. Sudah talak tiga, gak bisa rujuk. Padahal sang istri menyesal, sang suami menyesal, mantan suami dan mantan istri menyesal. Akhirnya bisik-bisikan dari jauh, apalagi sekarang zaman-zaman global bisa SMS-an. Kamu pura-pura nikah aja. Sama siapa aja. Habis itu minta cerai lagi. Nanti kita nikah kembali. Ini namanya muhallil. Mencari penghalalan untuk bisa rujuk pada istri atau pada suami yang pertama. Wa hadza laisa nikahan sahihan. Ini bukan nikah yang sahih, yang syar'i. Bahkan Nabi melarangnya dan menjulukinya dengan julukan yang sangat jelek. Seorang laki-laki yang menikahi wanita hanya berpura-pura saja, setelah itu dicerai kembali tanpa disentuh karena suami pertamanya pesan, awas, jangan disentuh. Kamu nikahi saja, ada kenduri segala macam, saya biayai dari awal sampai akhirnya, tapi ingat, jangan disentuh. Itu punya saya. Setelah itu, sehari, dua hari, tiga hari, kamu ceraikan. Itu bukan nikah. Mengapa? Karena sang suami tadi ketika menikahinya, bukan karena raghbah, bukan karena ingin. Tidak punya raghbah dia. Hanya karena disuruh. Kata Nabi, orang yang seperti ini dijuluki dengan taisul musta'ar. Kambing pejantan bayaran. Kambing pejantan bayaran. Tais al musta'ar. A'udzubillah. Disamakan dengan kambing saja sudah hinaan. Apalagi dikatakan musta'ar. Sewaan. Para peternak-peternak akan paham itu. Kambing pejantan diambil untuk membuahi kambing-kambing dia saja, kemudian dikembalikan lagi bayar. Maukah engkau dijadikan sebagai kambing pejantan bayaran? Astagfirullah. Rendah sekali, hina sekali. Maka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga dia menikahi suami yang lain, ay nikahan sahihan yata'uha, nikah yang syar'i, nikah yang sahih, yang benar-benar ada jima di dalamnya. Lianan nikah asyari la yakunu illa sahihan. Karena nikah yang syari adalah nikah yang benar-benar merencanakan untuk menikahinya dengan niat ingin menjadikannya sebagai istri. Kalau ada orang menikahi saya, terima nikahnya. Dalam hatinya, saya tidak akan jadikan dia sebagai istri. Nikah bukan itu. Bukan. Bukan nikah. Innamal a'malu binniyat. Kalau engkau menikahi seorang wanita dengan niat ingin dijadikan sebagai istri, diperlakukan sebagai istri, baru itu nikah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sedangkan orang tadi, taisul musta'ar, pejantan bayaran ini, sama sekali tidak ingin menjadikan wanita tadi sebagai istrinya. Ada jan. Tidak ingin menjadikan dia sebagai istrinya. Bahkan ada pesan, jangan disentuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang namanya al-hiyal. Bentuk jamak dari hilah. Tipu daya. Qala wa yadkhul fihi al-'aqd wal wata. Maka kalau nikah itu nikah yang syar'i, nikah yang sahih, di dalamnya ada akad dan dalamnya ada jima', itu bittifaq, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Wa yustaratu an yakuna nikah ats-tsani nikah raghbah. Maka syaratnya nikah yang kedua ini harus nikahu raghbah, nikah yang benar-benar ingin untuk nikah. Fa in qasada biha tahlilaha lil awal falaysa binikah. Kalau tujuannya hanya menghalalkan untuk suami pertamanya, maka itu bukan nikah. Berarti sang suami ketika menikahi wanita ini, suami kedua, ini harus niatnya raghbah fiha. Raghbah fiha artinya memang menginginkan wanita itu. Ada hasrat, ada keinginan. Tetapi kalau hanya sekedar ingin menghalalkan bagi suami yang pertama, maka itu bukan nikah. Wala yufidut tahlil, dan tidak memberikan faedah tahlil. Artinya apa? Artinya setelah diceraikan kembali tetap belum halal bagi suami pertama. La yufidut tahlil, tidak memberikan faedah penghalalan, karena nikahnya bukan nikah syar'i. Nikahnya nikah-nikahan. Pura-pura saja. Fahada la yufid at-tahlil, tidak menjadikan dia halal untuk suami pertama. Wala yufid wat'as sayyid, Demikian pula kalau wanitanya budak, hamba sahaya, istrinya, maka tidak pula bisa menghalalkan untuk suami pertama jima dengan sayyidnya, dengan pemiliknya. Tidak. Belum bisa. Harus nikah. Karena pemilik dia, kalau dia budak sahaya, pemiliknya laisa bizauj, dia bukan suami. Sedangkan ayatnya menyatakan hatta tankiha zaujan ghaira. Zaujan ghaira, zauj, suami. Tidak mengatakan hatta tankiha siapapun, tidak. Allah sebutkan zaujan ghaira. Maka kalau yang menjimainya tuannya, pemiliknya, maka belum halal buat suaminya. Fa idza tazawwajaha tsani, kalau wanita ini dinikahi oleh laki-laki yang berikutnya, raghiban, karena memang ingin menikahi wanita tadi, ingin menjadikan sebagai istrinya, sungguh-sungguh, serius, wa wata'aha, dan menjimainya sebagai istri, tetapi suatu saat qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata enggak cocok, cerai kembali, thumma faraqaha, berpisah, kemudian dia ceraikan, wanqadat iddatuha, dan sudah habis masa iddahnya, maka tidak mengapa untuk kembali kepada yang pertama. Kalau nikahnya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan niat bahwa dia ingin pada wanita itu, tapi ternyata qadarullah masyaa fa'al, ada sesuatu dan lain hal, tiba-tiba cerai kembali. Setelah masa iddahnya habis, fala junaha alaihima ayyataraja'a, tidak mengapa atas keduanya untuk saling rujuk. Ay ala zaujil awal wa zaujah, yakni bagi suami yang pertama tadi yang sudah menceraikan 3 kali bisa merujuknya kembali atau bisa saling rujuk kembali. Ayyataraja'a, sudah kita sebutkan tadi makna ayyataraja'a, dhamirnya, fa'ilnya kembali kepada dua. Ada alif tasniyah yang menunjukkan pelakunya adalah dua. Sang laki-laki dan sang perempuan tadi. Kedua-duanya ingin untuk rujuk. Yani yujaddida aqdan jadidan bainahuma. Mengadakan akad baru. Dengan wali, dengan saksi, dengan mahar, dengan semua syarat-syarat nikah. Mengapa? Dari mana itu didapatkan? Dari bahasa yang Allah sebutkan dengan kalimat ayyataraja'a. Li'idhafatihi taraju' ilayhima. Karena dhamir taraju'nya kembalinya pada kedua-duanya. Beda dengan talak satu dan talak dua. Dhamir rujuknya kembali pada suami saja. Aku merujuknya kembali. Istri hanya nerima. Aku merujuknya kembali. Aku ceraikan dia. Aku rujuk kembali. Aku ceraikan dia. Aku rujuk kembali. Dominnya kepada suami. Tetapi ketika setelah talak tiga, setelah menikahi orang lain, karena kasus tertentu cerai kembali, maka dia mau kembali, maka sekarang bukan lagi dia merujuk. Tidak. Tapi dia mengadakan akad nikah kembali. Saling rujuk. Karena domir tarajunya ilaihima. Fadalla ala tibari taradhi. Maka ini memberikan faedah adanya saling ridho. Dia mau rujuk dan sang wanita juga mau rujuk. Karena dhamirnya kepada kedua-duanya. Sama-sama ingin rujuk baru bisa. Kalau salah satunya saja tidak bisa. Kalau pada talak pertama, talak kedua, cukup suami saja. Aku merujuk, selesai. Walakin yashtarat fi taraji an yudhanna an yuqima aw yadhanna an yuqima hudud Allah. Tetapi ada syarat lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini, dalam ayatnya. In dhanna, kalau keduanya menduga, an yuqima hudud Allah. Kalau kedua-duanya sudah menduga dengan ghalabati dhann. Dhann di sini bermakna ghalabatu dhann. Sebab dhann bisa memiliki beberapa makna. Kadang dhann bermakna syak, ragu-ragu. Kalau yang bermakna syak, Allah sebutkan dalam beberapa ayat, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. prasangka itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Tidak bisa dibangun di atasnya hukum kalau ragu-ragu. Kadang dhanna bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan ketemu Allah nanti, akan ketemu Rabb mereka. Ini dugaan. Apa maknanya? Bukan dugaan bermakna ragu, bukan, tapi yakin maknanya. Yadhunnun, mereka sudah menyangka bahwa mereka akan bertemu Allah. Sudah menyangka dengan yakin bahwasanya dia akan bertemu Allah. Ini makna dhanna yang kedua. Ada makna dhanna yang ketiga, yaitu ghalabatu dhann ke atas. Yani dhannur rajih. Dhannur rajih. Adapun kepastian tidak bisa. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Suami ini mau merujuk, apakah nanti bisa jadi baik? Si wanita ini juga, kalau saya kembali sama dia, apa nanti akan jadi baik atau jadi jelek? Atau akan begini atau akan begitu? Enggak bisa dipastikan. Tetapi Allah hanya menyebutkan imanna. Kalau kedua-duanya menduga bahwa mereka akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah, silakan rujuk. Tetapi kalau enggak ada dugaan itu, enggak ada dugaan kuat, enggak ada ghalabatul dhann, enggak ada dhannur rajih, jangan. Jangan. Ini barakallahu fikum. Syarat yang berikutnya adalah adh-dhann ar-rajih atau ghalabatul dhann. Bi an yuqima hududullah, menduga dengan dugaan yang kuat, yang rajih, bahwa keduanya akan bisa menegakkan hukum Allah. Bi an yaquma kullun minhuma bihaqqi sahibihi, yakni menduga bahwa masing-masingnya akan bisa memberikan hak yang lainnya. Yang wanita menduga bahwa dia akan bisa memberikan hak suaminya nanti. Yang laki-laki juga menduga bahwa dia akan bisa memberikan hak istrinya nanti. Wadhalika idza nadima. Kapan itu? Idza nadima ala isratihi as-sabiqah. Kalau keduanya sudah menyesali kesalahannya dan pergaulannya yang telah lewat yang jelek yang menyebabkan perceraiannya, al-mujib lil firaq, yang mengharuskan dia akhirnya berpisah, ternyata sudah dia sesali kedua-duanya. Masing-masing sudah menyesali. Wa azama an yubdilaha bi isratin hasanah, dan kedua-duanya sudah bertekad untuk menggantinya dengan pergaulan yang baik. Fahuna la junaha alaihima. Di sini silakan. Tidak mengapa untuk merujuk atau tidak mengapa untuk saling rujuk, menikah kembali. Fahuna la junaha alaihima fit taraju. Wa mafhumul ayatil karimah, mafhumnya yang dipahami dari teks ini adalah annahuma illam yadhunna an yuqima hududallah bi an ghalaba ala dhannihima an al hal al sabiqa baqiyah wal ishra sayyi'ah ghayra za'ilah an alayhima fi dhalika junaha. Lianna jami'al umur in lam yakun fiha amrullahi wa yasluk biha ta'atuhu lam yahilal iqdam 'alaiha. Berarti mafhumnya, maksudnya mafhum sebaliknya. Kalau Allah syaratkan jika punya dugaan kuat akan bisa jadi baik, ya silakan rujuk. Mafhumnya kalau tidak ada dugaan itu, bahkan menduga sebaliknya. Yani kalau ghalaba 'ala dhannihima, kalau masing-masing dari keduanya menduga hal tersabiqah baqiyah, bahwa keadaan yang lalu masih tetap sama. Ketika ditanya bagaimana, kita rujuk. Ya terserah kamu. Kalau kamu rujuk, saya rujuk. Dengan ketus. Apa ini kira-kira? Tanda apa ini? Masih kayak yang lalu, belum minta maaf sama sekali. Dan belum menyesali yang lalu. Kamu enggak menyesal dengan apa yang lalu? Enggak. Kalau kamu butuh saya silakan. Apa maknanya? Ini sudah ada tanda-tanda. Kalau ini masih seperti dulu, tidak berubah sama sekali. Demikian pula ketika melihat bahasa suaminya, masih tetap seperti yang lalu. Selesai. Ngapain mau rujuk kembali? Sehingga dikatakan, mafhumnya, kalau keduanya menduga keadaannya, keadaan yang lalu, baqiyah, masih tetap sama. Wal isra sayyi'ah ghalu zailah, pergaulan yang jelek masih ada, masih tetap. Anna alaihi ma fi dhalika junah. Lianna jami'al umur, maka saat ini atas keduanya tidak pantas untuk kembali, untuk rujuk. In lam yakun fiha amrullah. Lianna jami'al umur, karena segala sesuatu jika tidak bisa ditegakkan hukum Allah padanya, wa yasluk biha ta'atuhu, dan tidak bisa menjalani ketaatan kepada Allah, lam yahillul iqdam, maka tidak boleh maju. Alaiha iqdam ihjam. Iqdam itu maju, ihjam itu mundur. Kapan diperintah untuk iqdam, kapan diperintah untuk ihjam? Apa ukurannya? Iqdam kalau bisa menegakkan hukum Allah, kalau diduga bisa menjalankan syariat Allah, iqdam. Kalau diduga tidak akan bisa menegakkan hukum Allah, atau diduga enggak akan bisa dia menegakkan syariat Allah, ihjam, mundur, tidak jadi. Ini barakallahu fikum ukurannya. In dhanna an yuqima hududallah. Kalau keduanya menduga akan bisa menegakkan hukum Allah. Wa fi hadha dalalatun ala annahu yanbaghi lil insan idza arada an yadkhula fi amrin min al umur khususan al wilayat al sighar wal kibar nadhara fi nafsihi. Maka faedah secara umumnya ini kan khusus, tetapi al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya berbicara tentang suami istri, tetapi kalimat tadi faedahnya ammah, faedahnya umum. Kalau engkau bisa menegakkan hukum Allah, maka lanjutkan. Kalau enggak bisa menegakkan hukum Allah, jangan lanjutkan. Apakah saya harus pindah ke sana atau tidak pindah? Tergantung. In dhanna, kalau kamu duga kamu bisa menegakkan syariat Allah di sana, silakan. Kalau tidak, jangan. Masalah apa lagi? Mau ngangkat si fulan sebagai anaknya, apakah kamu bisa menegakkan hukum Allah padanya? Atau khawatir nanti hijabnya susah? Silakan. Kalau kamu bisa menegakkan hukum Allah, teruskan. Kalau tidak bisa, ihjam, mundur. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dalalah, ada dalil di sini bahwa yanbaghi lil insan, sepantasnya bagi manusia, idza arada an yadkhula fi amrin minal umur, kalau dia mau masuk pada satu urusan khususnya yang berkait dengan wilayat, khususnya yang berkait dengan perwalian, nikah, rujuk, cerai, khulu, apalagi demikian pula yang berkait dengan mengambil anak, mengadopsi, jadi bapak asuh ila akhirnya, atau memelihara anak yatim, sighar awil kibar, apakah masalah kecil, masalah besar, ukurannya nadhara fi nafsi, dia lihat dirinya. Fa in ra'a min nafsihi quwwatan ala dhalik, kalau lihat dirinya mampu untuk mengerjakan hukum Allah padanya, kalau dia lihat dirinya mampu memiliki kekuatan untuk menegakkan syariat Allah padanya, wa wathiqa biha, dan dia percaya diri, saya bisa, saya mampu, maka aqdama. Apa tadi iqdam? Maju. Wa illa ahjam, kalau tidak, maka ihjam, mundur. Jangan. Saya tidak mampu, saya khawatir Begitu saya ambil, malah saya melanggar syariat Allah Taala. Dalam segala macam urusan-urusan wilayah, urusan perwalian-perwalian. Kamu mau nikah, sudah mendapatkan informasi calonnya begini, begini, begini. Waduh, berat saya. Bisa enggak saya memegang dia dalam keadaan seperti ini? Beritanya, latar belakangnya, perangainya. Kalau kamu bisa menegakkan hukum Allah, aqdam, maju. Kalau enggak bisa atau khawatir enggak bisa, ahjam, cari yang lain. Demikian pula dalam segala perkara-perkara, segala urusan, diukur dari sisi itu. Untuk menentukan apakah kamu maju atau mundur adalah dengan masalah apakah bisa menegakkan syariat padanya atau tidak. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.